Pertanyaan pertama, rambut yang rontok, apakah termasuk aurat apa tidak? Hah? Rambut yang rontok, aurat apa tidak? Aurat. Rambut yang rontok itu termasuk, rambut termasuk aurat. Rambut termasuk aurat, hanya saja tidak membatalkan wudu. Memegangnya tidak membatalkan wudu. Tapi kalau dia rambut bukan mahram, walaupun tidak membatalkan wudu, tetap haram disentuh, haram dilihat. Paham? Rambut tetap aurat. Karena kalau rambut bukan aurat, maka ketika sholat tetap batal. Apa tidak, kalau rambut kelihatan rambut maka batal. Sebagaimana rambut itu nyambung ketika aurat ketika bersambung, maka begitu juga rambut itu aurat ketika rontok. Tetap dikatakan aurat haram. Nah, cuman nanti hukum menyentuhnya berbeda. Kalau misalkan rambut itu rontok ketika halal, misalnya sudah menikah halal, maka bagi yang melihatnya enggak berdosa, bagi suami yang melihatnya enggak berdosa. Karena rontoknya ketika halal, walaupun dilihatnya ketika sudah bercerai, ketika haram. Tapi kalau rambutnya itu rontok misalkan ketika waktu haram, maka melihatnya juga haram. Misalkan ketika waktu haram belum menikah, haram dilihat, maka haram juga dilihat walaupun sudah dalam keadaan menikah. Jadi dilihat kapan rambut itu rontok, dalam keadaan halal apa haram. Itu tentang haram. Sama dengan anggota tubuh yang lain, kukunya. Maka disunahkan rambut kuku itu disunahkan dikubur di dalam tanah, dikubur. Paham ya? Jadi ditanam, disunahkan. Jadi kita gunting rambut, lalu gunting kuku, itu disunahkan ditanam di dalam tanah. Karena kalau dibiarkan nanti dilihat orang, dianu bercampur dengan rambut orang lain, saking mulianya di dalam agama Islam. Itu yang pertama. Wallahu taala alam bissawab.